mencapai kenikmatan ibadah, mengajak orang lain untuk dapat merasakan nikmatnya ibadah. Tetapi yen kula kali panjenengan belum merasakan nikmatnya beribadah, maka ibadah kados sholat, sedekah, menghargai orang lain seakan-akan menjadi beban kangge kula kali panjenengan. Bahkan kenikmatan ibadah niku seakan-akan lebih murah daripada harta dan dunia yang kita pandang saat ini. Padahal dunia sing berupa pangkat, pengaruh, jabatan, bojo, anak, utawa harta kekayaan, semuanya niku bakal kula tinggal panjenengan sedaya. Keranten kula kali panjenengan belum merasakan nikmatnya ibadah, yang kita hanya tahu sing jelas ketok welo-welo ono gini moto cuman dunia, maka seringkali ibadah kula kali panjenengan koyok sembahyang, maca Quran, berselawat, kula kali panjenengan cuma jaluk ganti Gusti, kula maca Quran, muga-muga rezeki kula tambah. Gusti, kula melok maulutan, muga-muga usaha kula hasil. Gusti, kula melok manakipan, istighosahan, semuanya dikaitkan dengan dunia. Allah, duniku, dalam kesempatan kula kali sampean dipun paringi Gusti Allah saged ngaji, baik yang datang ataupun mendengarkan, di saat Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan takon nanggene malaikat sing ditugasno ambik Gusti Allah kongkon golei panggonan pengajian, kongkon nyateti sopoai sing teko, kongkon delok opo tingkah polai niati ati sing teko. Ternyata di antara sekian banyak yang hadir di surganya Allah niku, ada orang yang terpaksa teko cuman ngenteni wong timbang ngenteni tak melok lunggu ono gini kuno. Ini diaturkan oleh malaikat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ojo ngitung wong sing ngono iku, meskipun sing ngrungokno ono gini omah, ngrungokno radio ambik tandang gawe, sing penting TV ni ae dipateni. Mereka itu humul kaum, mereka adalah golongan, kumpulan, la yasko jali suhum, sing di wong sing melok lunggu onok kono, sing merungok no pengajian onok kono, sing ngaji, sing rungok no, sing temenan, utawa terpaksa, tidak akan dikecewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, muga-muga sedaya sing rawuh sing rungokno panjenengan paringi rahmat. Ketika Allah menanyakan opo sing dijaluk, macem-macem Gusti, ya wis tak kei kabeh, kok lek wis mule waran salamku, jari Gusti Allah. Sak badane salam, qumu maghfuran marhuman. Wis mulya, dosa-dosamu wis tak sepura. Kon tak welasi apa sing kon niatno, baik niat ana ing salah dunia utawa niat kon kepingin ngaji, kumang kepingin Gusti. Kula ngaji niki muga-muga tingkah laku tindak tanduk kula wonten kene donya niki meskipun boten dados kiai tapi sik mambu-mambu santri lan dados wong sing soleh. Paling boten sedaya sing ngaji sing ngrungokno katut gerbong rombongane Rasulullah wong sing soleh melbu swarga bareng-bareng lencer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula kalih panjenengan dipun paringi Gusti Allah kenikmatan beribadah, kelezatan istiqomah. Allahumma a'inna ala dinina. Mugi-mugi angsalipun kula kalih sampean ngelaksanakno perintah tugas agama niki dibantu ambik Gusti Allah mboten sampai mikiraken kepikiran donya. Donya sing dikekno teng kula kalih panjenengan muga-muga saged dadi kendaraan ibadah. Lek wis ibadah Gusti mugi-mugi sampean tulungi saged ikhlas. Lek wis ikhlas saged angsal ridoh panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Nerusaken kitab riyad irsadul ibad sing sik tutuk ngene bab dina Jumat kramate dina Jumat digawe diisi apa wae sekirane kebutuhan kula kali panjenengan ke depan singkate teko dicukupi ambek Gusti Allah digampangno. Kehidupan yang telah lampau sing wis-wis lek ana salah kelirune disepuro ambek Gusti Allah. Krana dina Jumat niku dinane riyaya kanggene wong sing butuhno rahmate Gusti Allah. Dipun riwayataken saking Imam Ad-Darimi an makul mangkara asulata Ali Imran yaumal jum'ati. Sopo sing dikei kesempatan, dikei bisa ambik Gusti Allah dino Jum'at niku moco surat Ali Imran lumayan sak juz setengah ya. Salat moko jaluk no rahmat ngewangi alaihi nanggene wong sing maca surat Ali Imran dina Jumat niku wahu sapa sing ngewangi mal malaikatu malaikat ilal laili tumeka sampai bengi. Lek kula kali sampean umpama niat Gusti andar kula niki sampean tulungi anak dan keluarga kula kali sampean kabeh cilapa kate tes cilapa anak kula niki dereng angsal penggawean pun sukwan pirang-pirang tahun dereng saged Gusti. Kulo tak njok tolong sampean cekne direwangi malaikat diwacakno surat Ali Imran dina Jumat ya. Lek gak iso ya apa sampean ngongkon ugi lak wis ah iki nang omah iki maca surat Ali Imran ya. Sing penting lak amplope ambek sangune ya. Ya, nirakati. Gak apa-apa. Ya. Lalu di kali ping piro ya iso ae diluto ae. Sing penting kan bensin ya. Lek gratisan mocon dhewe. Ya. Boten iki guyonan, Pak, ya. Kok iso sat daripada nganggur-nganggur. Lek wayahe repot sampe nyambut gawe golek sing cendhae, aja surat Ali Imran, golek liyane. Bekne ana waktu luang daripada ngobrol ngalor ngidul dulinan HP. Wis tirakat ana urip iki cekne diewangi malah egat. Gak usah nang dukun. Ya. Sing ngewangi malah egat. Apik bengi. Ya Allah, kula kali sampe dituduhno berapa banyak oleh Allah. Apa sampai bengi tok ya sampai sewengi tabul kajate sampai terus ben bengi malaikat iku njalukno teng kula kali sampean. Ya, dicoba dibuktikan apakah benar? Benar. Semuanya itu telah teruji, mboten sekedar jeplak niki. Ya. Wa huwa dipun riwayataken malih sangking Imam Ad-Darimi An Ka'bin sangking sahabat Ka'ab Ikra'u surata Hudin yaumal Jum'ati Konlek ka iso moco surat Ali Imran sing dawane kumang sampai telulas kebet yo moco surat Hud ae. Ya, karena apa? Di dalamnya itu banyak peringatan-peringatan. Kulo kali sampean moto surat Hud iku seakan-akan nuturi nang awak dewi. Ya, lalek kulo kali sampean nuturi awak dewi. Gusti Allah niku welas. Ya, pancen kon niku apa sing goblok iku. Dikongkon ngene gak gelem kongkon ngene padahal maca to. Ya Allah, saking lomani Gusti Allah. Padahal kula kali sampean gak niat ngelingno awak dhewe. Maca tok surat Hud iku. Kanjeng Nabi niku, Pak. Ya. Maca surat Hud niki mandek ana ngene ayat wastaqim kama umirta. Ya. Cara jawane lek cara kasar-kasare sing kena kon Nabi Muhammad lek neng laksanana tugas sing bener. Lho, maca ngoten tok niki lho Kanjeng Nabi gemeter sampai rambuté niki putih. Sayyabatni hudun. Sing garai rambutku uwanen iku krana aku maca surat Hud. Pas ono ayat wastaqim kama umirta. Padahal Kanjeng Nabi niku rino wengi gak iso turu, gak iso mangan enak mikirno kula kali sampean. Wis jejeg sik diperingatno Gusti Allah kongkon jejeg. Kula kali sampean maca tok ambek surat Hud iku. Gusti Allah niku ngundang malaikat, malaikat delok rene ya. Ana menungsa sing kaya ngene iki nuturi awake dhewe ngrasa lek awake iku salah kepingin oleh pitulung nang ngene aku ya apa mungguhe kono kapan ana ngeten disaken Gusti tiang niku sae ngeten lho padahal sing gawe Gusti Allah sing muji Gusti Allah disaksekno malah ikat umpama kon malaikat dunga depi wong sing kaya ngene ya apa wah kula mboten tega Gusti tiyang sudah mengakui kesalahannya minta ampunan kula sepura apa sing dadi awakmu abot njaluk tak kei kon niku kaya ngono malaikat apa maneh aku kaya ngoten lho ya insyaallah. Begitu besar oleh Gusti Allah ngergani ibadah teng kula kali panjenengan. Kula kali panjenengan cuma jauh imbalan yang duniawi. Ketika kula kali sampean dikekno, tibale gati kawok mule ana donya tok kecewa. Allah tidak ingin mengecewakan. Ya. Tidak ingin mengecewakan. Asal donya iku mangkon gawa nang akhirat tak kei. Lek ndak ora. Ya. Wa tabrani dados maca surat Hud niku wau sing paling akeh niku cuma 3-4 tekebet. Mboten kaya sedawane surat Kahfi dilu. Ya. Paling suwe lek kula niku nggih laduk-laduk niki nggih 5 menit, 7 menit ngono. Lek ugi mek 2 menit dibuka tok set ya kan tok. Ya. Ya. Surat Hud. Adi lek kula kali sampean pupung ana oma dieling. Oh, Jumat iku di antara maca surat Kahfi, maca surat Ali Imran lek nek iso. Ya. Lek ana waktu senggang diwaca utawa maca surat Hud. Lene bengi maca surat nawa, surat Yasin ambik tuhon. Lakoni mawon, untung lek istiqomah, lek mboten kala-kala saja kadang kala kita mengisi waktu untuk meminta pertolongan nang kene Gusti Allah. Para sampeyan tiang-tiang kiai-kiai biyen gak ngoten nah. Wiritane kuwata. Golek wis dadi baru enak lho mboten. Biyen niku wiritan tok begitu dhewe ku wis notok koyok-koyok wiritan niku gak direken ambek Gusti Allah. Tetep dhewe wis masih gak direken gak apa-apa. Sing penting wis kadung enak wiritan. Dadi kei gak apa-apa. Kadung enak wiritan. Di saat kula kali sampean wis muni gati kei gak popo tak brekno kabeh. Iya. Tak brekno kabeh. Buktine, iya. Sampean tingali. Iya. Ustaz Hasan Baharut nulis kitab sing diwaca bendino wonten kumpulane sakmene. Itu dibaca semua. Sing wonten iya. Habib Ahmad bin Husin. Amenten. Anwarus Sati itu dulu dibaca iya baru dia itu memang nulis sampai delok ketok bisa iya sampai tinggal lagi yang ada sekarang Kiai Kasul Anwar putra Kiai Sarwah menten buku ini semua itu dibaca istiqomah. Padahal dia orang sibuk. Sik nyambut gawe, sik ngalor ngidul, sik tetep maca niku wae. Di saat dhek iku mang sudah menikmati, dikekno kabeh ning Gusti Allah. Senes niki Gusti sing kula jaluk. Nikmati mergane wong jaluk donga niku. Ya oleh kabeh. Wis jadi reken ngeten iki. Bukan menjadi tujuan lagi, tujuane cuma Gusti Allah sing nyawang enak tekodok ngono kari ngundang ini lo sing sampean sawang lak dunyane sing kono gak ngerasa eno lalek sampean jaluk model kono ora dikei iya Gusti Allah lek Gusti Allah ngekei apa bedane kon ambek wong kafir iya wong kafir iku sedekah muni bismillah kontan sak juta. Apa sampean koyok ngono? Sembayang kontan sak juta. Nggih Ustaz, mule neraka soro. Nggih ya. Dunyo iki bukan untuk untuk perjuangan. Besok untuk menikmati. Nggih ya. Coro disi. Nggih ya. Pasti ditulungi ambek Gusti Allah. Nggih ya. Ya Allah, muga-muga mawon dulur-dulur sing ngrungokno panjenengan paringi kesempatan untuk mengamalkannya. Kalau sudah mengamalkan Gusti sampai keikemuran untuk merasakan nikmatnya, baik kenikmatan itu di akhirat kangge onten gini dunyo. Waktu berani an Abi Umamah man koro ahamim duhon juslawi ni, ya kat ini jus 6 likur. Mek pirang ayat mek sak lembarnya dulu, ya sak lembar mekan. Filailati Jum'atin malam Jum'ah au yauma Jum'atin utawa leka iso malam Jum'ah ya Jum'ah isu leka iso Jum'ah isu ya mari Jum'atan mari Jum'atan ga iso ya Jum'ah asar obo'o banallahu lahu baitan fil jannah wong iku bakal dibanguno siji gedong vila ono istana ono gini suar suargo lek kula kali sampean kok diringan no dipikei pitulung ambik Gusti Allah saged moco khamim duhon kok malam Jum'ah besar hatilah bungao sampean duwe celengan oma cicilan ono suar suargo. Ya, dalam satu hadis diceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Nate kula critakno teng panjenengan. Dijak nglengcer ambek pemandu wisata Isra Mi'raj malaikat Jibril nang kene keliling swarga. Ternyata gini suarga niku ada bangunan yang belum selesai sedang dikerjakan oleh pekerja para malaikat. Dadakno istirahat. Istirahat rokokan, ngombe kopi, guyon ambek mangan jajan ngono. Ditakoni, "Napa kok istirahat?" Kesel ta? "Oh, boten Kanjeng Nabi." "Napa?" Ngerantos kiriman bahan saking dunyo. Suarga iku botone tekan dunyo lek ngono ya. Semene ya semen gresik tibane ngoten. Ya napa lek ngirimno? Paket napa? Lho ngeten lho niki ya. Kaji Jalil niku pun gawe kapringan nek kaji ati. Wingi moco khamim duhon Jumat niki preya dan ngeboten saged terus niki entek bangunan nih. Ya Allah lengi ku tak engge ibadah-ibadah niku kalau sudah dibangunkan di surga terus eno ojo macet suruh gadis sampai kajijal pancet diriku kumpeti malam Jumat kae dibangun ada leren ada no terus no ya yeah. Ngaji ku terus no ya yeah. Ibadah ya diterus no ya yeah. Insyaallah tadi lek sampean gak terus no ya kari separuh go ya yeah. Lah ngarang ta Ustaz ngarang ada kula niki cuma cerita napa sing didhawuhno Kanjeng Nabi. Sampai lagi gak percaya sampai tinggal ini beri kau lah bisa. Ya, yo no bicara ni. Yo SMS Israel di si gak repot repot. Ya, insyaallah bangun swarga pak. Kuat jalan menuju surga niku. Man bana baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Ngeten ya. Tono duit, jai masjid. Tuku botone masjid ngoten. Dan lain sebagainya. Niki enggak maca surat Duhon dot. Ayat juz 20 ngoten ya. Wa bani Abi Syaibah an Asma binti Abi Bakar. Asma niki adalah dulure adike Sayyidah Aisyah sing digarwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Abi Bakar radhiyallahu anhuma man qara'a ba'dal jum'ati sapa sing gelem maca sak marine Jumat, salat Jumat. Fatihatal kitab, nggih kaya biasa ini lho Pak, ya. Maca Fatihah sing pitu, Qul huwallahu ahad sing pitu, Qul a'udzu birabbil falaq sing pitu, Qul a'udzu birabbin nas sing pitu, sab'a marratin sing pitu. Apa imbalane Gusti Allah kanggene wong sing maca niku wau hafizo hufizo, maka dijaga ma kehidupannya uripe bainahu antarane saat niku wa bainal jum'ati lan jum'ah al ukhra singkate teko. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hufirolahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhor, disepuro dosane sing disik-disik lan sing bakal teko de'e dijogo gak sampai kesandung dosa sing gak disepuro ambik Gusti Allah. Sik ditambahi maneh, wa uktiya minal ajri, dia disediani ganjaran, bi adati kulliman, dengan jumlahnya orang, amana billah sing iman nanggene Gusti Allah wal yaumil akhir. Cuman sing riwayat sing terakhir niki wau jarine sing ngarang kitab iki hadisnya hadis dhaif. Kenapa kok dhaif? Karena sing mulangno hadis-hadis ini ada seorang guru yang dalam hafalannya kurang dapat menjaga, utawa kelakoane gak podo ambik elmune, jadi dikhawatirkan kurang bener. Sing bener yen iku wae to wis. Lek ne maca ping pitu-pitu maka diampuni Jum'ah niku sampai Jum'ah sing bakal teko. Ya, kenyataan yang ada, kenyataan sing wonten, survei membuktikan. Nah, ngoten nah. Lek kapan diwoco dewi-dewi, ya, maka itu dapat dirasakan oleh dia sendiri dan keluarganya. Tapi lek sing maca niku wau mewakili dan atas permintaan tugas saking takmir, umpama kaji rojak ji tulung dia, kok sampean lek ne mari Jumatan sampean mewakili jamaah dan atas nama takmir nopo mimpin maca sab iyat surat-surat sing pitu. Gak perlu suwe-suwe krana wong niki katene mulai kabeh. Gak perlu enak-enakan, sing pinteng ringkes tajwid didirek Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lek diono embek suwe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid. Tapi lek muni Al-Fatihah. Cepet. Iya, ping 7. Lek wis mari, Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Ngoten tok. Iki kok tadi cepet. Sing buri melok jamaah. Survei membuktikan, bukti ini apa? Maka bacaan itu akan disebarkan, ditularno ambek Gusti Allah semua yang akan masuk masjid itu Jumatan sing mulai disik taumanan. Ya, direkso kabeh. Persatuan dan keguyuban jamaah itu serta keguyuban masyarakat yang berjumatan onok masjid itu akan diwujudkan oleh Allah. Barokai lho wong sing melok jumatan nang kene menjadi damai semua. Tonggo-tonggo sekitar nih wow. Bisa dibuktikan setiap masjid yang melaksanakan gitu sampai tingali lingkungane ayem tentrem. Tapi lek sing diwaca dhewe-dhewe ya dhewe-dhewe. Ngerti lho. Ya, iki sampean dungakno mawon. Ya, sampean warak Ustaz Raja. Ustaz ngene wae. Aku itu bagian Ustaz Ahmad iku. Dulu tak parah, ya. Aji ngeten aji ngeten. Kadang-kadang imam niku ngoten. Imam nggih ngoten imam. Nyontoni, ya. Kadang-kadang wong-wong niku ngeten. Aku mari dikei wiridan. Teko sapa? Teko wali, super wali. Ya apa? Langsung dol zikri la ilaha illallah la ilaha illallah mari Jumatan. Ya. Ulah pokoke maca dol zikri sampe gak ngerti ya Ustaz. Abdul iku paling utama. Dzikir itu bacaan tidak ada lain kecuali la ilaha illallah. Dari setiap apa la ilaha illallah. Oh, dan ya. Iya yes, gak apa-apa. Iya. Saat niki makanan utama iki sapa? Sego. Sing penting kon batuk sego ae, gak usah jajan. Sego ae. Ya kemelakaran sego iku. Ono lho. Masih apa tempe? Ka ono. Lah sego nyel iku ae. Yo kaenak. Ono lomboke. Wis sego iku wis. Rokok sego kok tetok ae. Iya. Mangulo ojo ngemin ngemiter. Jadi semuanya itu ditata rapi oleh Allah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan kita. Walhasil para hadirin ya Allah, lek jenengi kecerdasan kita itu dan emosi kita itu kita letakkan di kendaraan sunnah Rasul. Kita niru nang jadi wong sing kuno-kuno. Semua tercover, semua terpenuhi. Ngerti lho. Kon kepingin terkenal, nanti terkenal no. Kon kepingin gini, semua terpenuhi. Sing kepingin suge, ketemu suge nih. Sing kepingin, ketemu kabe. Asal dalam ibadah niku, emosi, nafsu, semuanya diletakkan di ajaran-ajaran Rasulullah. Niru wong sing kuno kuno. Ya. Ya, kita cuma berdoa, berharap nang kene Gusti Allah, muga-muga nama Masjid Agung Bangil ini diagungkan oleh Allah, setiap jamaah menjadi orang-orang yang agung di hadapan Allah. Yang menjadi takmir, menjadi punya akhlak dan perilaku yang agung, mengantarkan jamaah-jamaah yang agung. Ya, jangan banyak protes is pacuk lakonono dewewis ambik tungakno muko-muko awak duwe imam agung, muko aku duwe muadzin agung. Ya, gak balak-balik preya elak ngoten nah. Ya. Iya Ustaz sampean ngaji wae tau telat masale oleh sang awake iki ya dan setahun pisan wae. Malik agung ya. Terus ngoten, Pak. Dadi faedahe lek tiyang niku mari Jumatan maca Fatihah ping 7 kul hu ping 7 kul laudzu bil falaq min 7 laudzu itu kalau dibaca sendiri maka barokah bacaannya itu akan dibawa pulang dan nulari nang ini cuma lingkungan keluar keluarga. Kalau toh difasilitasi utawa dipimpin dengan imam utawa yang ditunjuk di masjid ini, maka semua yang hadir, baik sing wis muli, siapa yang ikut sholat, kebagian kabeh. Cuman sampean pimpin tok, sodah kok wong sakmono akeh. Aneh nak dong ya? Ngoten. Ya. Asal sampean maca niku wau diizini dan mendapatkan perintah izin dari takmir. Mbak ngene. Pancen gak ngerti tegas. Langsung jogo umpet mulo dhewe ya duduk panggenane tambah rusak Indonesia iki ya. Gak tambah oleh tambah rusak. Lek ngono ya apa? Ya wis dibatin dijaluk nang Gusti Allah, Gusti saya amat merindukan. Lha lagi ya. Seperti ibadah kita yang enggak tendang, ngoten jaluk nang kene Gusti Allah. Lek sampe nilono tambah lo. Tambah ruwet ngene ya. Jaluk nang Gusti Allah. Wa bunusunni an Anas mangqala subihata yaumal jum'ati qabla salatil ghadat. Sopo sing isuk-isukan dina Jumat sadurunge sembahyang subuh maca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dereng nating lakon ini iki kula asli ping pira salah samarotin mek ping telu tok ya yeah. Umpama kate azan atau mari azan khusus dina Jumat maca gampang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyum al qayyum wa atubu ilaih. Kenapa lama ya? Bacaan biasa. Ya. Kon maca ping telu. Ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu walau kanat mislas zabatil bahri, meskipun kon iku mang mempunyai dosa sing kaya untu segara. Dosa napa niku kaya untu? Sampe tingali untu niku masuk abot ta? Iki dosa-dosa cili. Lek dosa gedhe dudu untu iki yo. Iya, kapal selam niki. Ya perlu njauk halale, ya perlu njaluk tobaté, ya minta tangisan kepada Allah. Contone dosa gedhe ngrasani wedi niku, Pak. Ngrasani ku wedi. Paling enak ngrasani. Iya. Yeah. Astagfirullahalazim. Wonten malih. Sinten kemawon sing maca istighfar? Istighfar ping ngeten. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sakit. Oh, bareng-bareng. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sepisan lah ya, ben. Sepisan iku ndongakno njalukno sepuro nang wong muslim mukmin dan mukminat. Berapa jumlah orang mukmin dan mukminat yang hidup sekarang ini lebih teko 3 miliar. Lu sampean maca titik tok iku padha ambek sedekah ambek wong 3 miliar. Sedekah 3 miliar. Ya. Padha ambek berbuat kebaikan terhadap orang 3 miliar. Enak ati wae coba ya. Langgur-langgur kare ambek ngenteni ya. Pergane lek niki, lek ne sembah, ya mari ne sembah ojo suka mat, maca dhewe. Wong-wong cek ne sembahyang sunat iku cek gak kupu. Santai aja, maca. Astaghfirullahil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات sampai jalu ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah masyaallah sampean sedako rakyat tenang dungane sapa Gus Ugi masyaallah iya suwara dono salah undangan ndak lu berkat meneh ojo diijoli apemu iya sedako 3 miliar lek sampean sedina sewengi iso maca astaghfirullah lil mukminina wal mukminat 27 kali. Pinten, Pak? Pinten? 27. Witungan wake wis iku. Kapan sakarep sampean? Lek iso isu durunge subuh. Lek iso, lek gak iso marine subuh. Ambik mancal sepeda nang sanggrahan ya kenek. Maca astaghfirullah lil mukminil ilia. Ambik mlaku-mlaku kenek, ya. Lek gak lali apa? Mari asar. Mari asar sailinge. Ya apa? Kula kali sampean diangkat dadi wali ning Gusti Allah. Sebab apa? Wong sak donya iki dikei rezeki, dikei kuwelasan nambe Gusti Allah sebab donga sampean. Gusti Allah kan dawuh istaghfiru rabbakum sing akeh sejauh sepuro nang kene. Yursilis sama'a alaikum midroro engkau jenengi langit iki lek udan udane gak tadi bahaya gak tadi banjir ya dijalur zaman wara kongkonake sing manu wong kali anyar cek gak banjir terus ya paling apa banjir no, gak gelisan no gak nekano bupati gak kuatir iwae melayu ngoten lho ya aman ya wayumdikum bi amwalin wabanin Allah akan menata generasimu dan dunyamu ngoten lho dadi sak bojo niki sampean fasilitasi sampean jalukna sepuro astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 jelas sampean nanti akan mendapatkan pahala dari Allah kaya dadekno wali ya Allah ngeten enak urip ana donya tidak kita sangka-sangka dan jonten yo nyono ngaji setitik muga-muga diparingi rahmat hidayat ambek Gusti Allah saketi kula kali sampean mirengaken mugi-mugi Gusti Allah ngizini dan memberikan pertolongan kula kali sampean saged nglampahi ya Allah berikan kepada kita dan orang-orang yang mendengarkan pengajian kita apa napa wae mawon sing sampean paringaken dumateng tiang-tiang ingkang solehin dari kenikmatan ibadah dunia dan akhirat Rabbana Allahumma zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimnal ladzi yanfa'una wafiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma warzukil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana